Kemudian tempat sholat itu sangat sempit sampai kadang-kadang belum bisa sujud. bisa sujud, hanya minta gitu, mohon ya Allah berikan luas tempat bisa melaksanakan sholat di rumah, sholat sunnah sama keluarga di rumah. Lama sekali kita menunggu proses itu. Ternyata baru Allah karuniakan, setelah Allah tambahkan anak, baru Allah berikan jalannya. Dengan rahasia-rahasia Allah, Allah berikan diperluas tempat kita. Nah itu rahasia-rahasia Allah. Namun ketika Allah berikan nikmat itu, kita tidak merasakan, tidak membandingkan nikmat sebelumnya dengan nikmat setelahnya. Sehingga apa? Perasaannya masih sama saja. Tidak lebih perasaannya seperti belum Allah tambahkan. Padahal Allah sudah, kalau kita bandingkan dengan sebelum itu, ketika kita sholat masih ditambah, mas sama perasaannya. Artinya terkadang nikmat Allah begitu besarnya ditambahkan oleh Allah, namun kualitas kesyukuran kita yang tidak terus menerus bertambah. Semoga terus kita hidupkan malam-malam taklim kita ini, menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai nasihat, bahwa barang siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang sedikit, maka dia tidak akan pernah bersyukur terhadap nikmat yang banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur terhadap sesama manusia, maka dia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini juga syukur kepada saya Ustaz Husni, beliau hadir pada malam hari ini. Biasanya suasananya berbeda kalau beliau hadir. Saya agak gimana gitu. Ini harus ditahan dulu gitu. Alhamdulillah, kita lanjutkan itu pada bab tayamum malam hari ini. Pada sebelumnya alhamdulillah sudah tuntas tentang tentang mandi. Malam ini kita lanjut kepada hadis yang ke-107. Bab tayamum ini, bab tentang tayamum. Hadis yang ke-107. An Jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu bir-ru'bi masirata syahrin wa yu'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin adrakat as-salatu falyusalli wa dhakara al-hadis وفي حديث خذيفة رضي الله عنه عند مسلمين وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وأن علي عند الأحمد وجعلت تراب لي طهورا. Dari hadis ini, dari Jabir radhiyallahu anhu, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "U'titu khamsan lam yu'ta ahadul qabli." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat yang Jabir radhiyallahu anhu, "U'titu khamsan lam yu'ta hunna ahadul qabli." Saya dikaruniakan Allah 5 perkara yang belum dikaruniakan kepada para nabi dan rasul sebelumnya, atau belum dikaruniakan kepada umat-umat sebelum saya. Nusirtu bir-ru'bi masirat syahri. Saya dikaruniakan, diberikan pertolongan oleh Allah dengan memberikan rasa takut kepada musuh-musuh saya. Masirat syahri. Ya, ini jarak masirat syahri, jarak perjalanan 1 bulan. Masirat syahri ini perjalanan 1 bulan. Dengan jarak seperti itu, para musuh-musuh Rasulullah itu sudah merasa ketakutan. Nah ini yang diberikan, dikaruniakan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini kunci kemenangan daripada peperangan-peperangan yang dijalani oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijalani oleh para sahabat. Jadi rasa takut yang diberikan kepada musuh-musuh Allah, kepada orang-orang kafir pada saat itu, sebelum bertemu, sebelum berperang, mereka sudah diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jarak 1 bulan perjalanan. Dengan jarak seperti itu sudah ada rasa takutnya, sudah gentar lebih dahulu, sudah takut. Nah, ini karunia yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ju'ilat lil rajulin adrakathu as-salatu falyusalli. Wadzakara al-hadis. Dan saya dan dijadikan bumi itu masjidan sebagai tempat bersujud. Ya, masjidan ini, masjid itu sebenarnya kan asal katanya sajadah, yasjudu, julusan, masjidan. Kalau dalam bahasa Arab masjidan itu isim makannya, isim makan, isim zaman. Isim makan itu menunjukkan tempat, isim zaman itu menunjukkan waktu. Nah, sajadah, yasjudu, julusan, wa masjidan. Masjidan ini adalah artinya adalah tempat bersujud. Nah, tahuran, Allah jadikan bumi ini semuanya sebagai masjidan, tahuran yang suci, yang bisa digunakan bersujud salat di mana pun. Fa ayyuma rajulin adrakathu as-salat falyusalli. Di mana pun umatku bertemu dengan aku salat, maka hendaknya dia melaksanakan salat di mana pun berada. Berbeda dengan umat sebelum umat dan sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka boleh melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh para rasulnya, yaitu di tempat yang khusus. Ya, kalau masjid misalnya, ya di sana saja dia sah tempat sholatnya. Di sana saja dia boleh melaksanakan ibadah. Berbeda dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya kalau kita pergi ke gunung misalnya ya, atau pergi ke hutan, atau di mana-mana yang jauh dari masjid, yang kiranya kalau kita mencari masjid ya terlambat sholatnya atau bisa habis sholat ya. Di sana kita menemukan waktu, di sana kita sholat. Boleh bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah perbedaan dengan umat sebelumnya. Kalau umat sebelumnya tidak boleh. Di mana tempat ibadahnya khusus, maka di sana saja dia boleh melaksanakan ibadah. Wa fi haditsin Huzaifah radhiyallahu anhu inda Muslim, adapun riwayat dari Imam Muslim, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam yajidil ma'a. Dalam riwayat yang lain menyampaikan bahwa wa ju'ilat turbatuha, dan dijadikan debunya itu suci, tahuran, idza lam najidil ma'a, apabila dia tidak memperoleh atau mendapatkan air. Wa Ali inda Ahmad, adapun riwayat dari Ali yang disampaikan oleh Imam Ahmad, wa ju'ilatit turabu li tahuran, dan dijadikan dengan redaksi yang berbeda saja, maknanya sama, wa ju'ilat turab li tahuran, dan dijadikanlah debu itu suci untukku. Nah, ini dua hal yang diberikan spesial bagi umat dan sahabat Muhammad SAW. Yang pertama tadi bahwa Allah menurunkan rasa takut kepada musuh-musuh Allah sebelum berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW dengan jarak 1 bulan perjalanan, itu sudah rasa takut. Yang kedua, Allah jadikan semua bumi ini suci untuk tempat sholat. Boleh sholat dimanapun kita menemukan tempat sholat, kecuali memang di sana ada najis yang jelas. Jadi, tapi di luar masjid kita masih melaksanakan, boleh melaksanakan ibadah. Itu yang kedua. Wadzakara al-hadis wa tamamuhu, dan ini yang menyempurnakan hadis yang dia. Wa uhillati al-ghanaim, dan diperbolehkan. Nah, ini yang ketiga. Dan diperbolehkan al-ghanaim, harta rampasan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa uqitu asy-syafa'ah, wa kana an-nabiyyu yub'atsu fi qaumi khaslah, wa bu'istu ilan nasi 'ammatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul qiyamah, kemudian di hari hisab, yaumul hisab, Rasulullah diberikan untuk memberikan syafaat kepada semua umat manusia. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu fi qaumi khaslah, wa bu'istu ilan nasi 'ammatan. Adapun para nabi dan rasul sebelumnya diutus untuk umatnya saja, untuk umat itu saja. Sedangkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk umat, seluruh umat manusia, bukan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi semua umat manusia diutus. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan untuk memberikan syafaat kepada semua umat manusia, bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wa uhillatil ghanaim, dan diperbolehkan harta rampasan. Kalau harta rampasan ini pada fase sebelumnya, pada umat-umat sebelumnya itu tidak diperbolehkan. Harta rampasan pada umat-umat sebelumnya itu yaitu dikumpulkan di tanah lapang, kemudian dikumpulkan, kemudian dibakar. Tidak boleh diambil. Kalau pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, ini diterangkan pada Al-Quran, hatta ya'tiyana bikurban ta'kulun nar. Ini menjelaskan sampai datang kepada kami kurban ta'kulun nar, maka dia akan terbakar. Artinya ini harta-harta rampasan setelah dikumpulkan di tanah lapang kemudian terbakar. Nah, itu kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW, harta ghanimah itu boleh diambil. Nah, itu pada pertemuan kami sebelumnya yang dibahas masalah ini, bagaimana peristiwa pembagian harta ghanimah kepada sahabat-sahabat yang baru masuk Islam dan sahabat-sahabat yang sudah lama. Pada pertemuan kami di Riko kami bersama Ustaz Ujin yang dijelaskan oleh beliau, alhamdulillah menyambung. Nah, itu tentang lima hal yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fiqhul hadisnya adalah faddala nabiyya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sairil anbiya'i. Allah memberikan keutamaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas sairil anbiya, para nabi-nabi sebelumnya. At-tahaddus bi nikmatillah la litabahi wal fakhri bal yahmil nafsahu wa ghayru mimman nalahum syai'un min ala syukri. Jadi at-tahaddus bi nikmatillah, menyebut nikmat Allah itu adalah bentuk kesyukuran. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada sahabat tentang kelebihan yang diberikan itu adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah kita menyebut nikmat-nikmat Allah selama la tubahi wal bakhri, tidak membuat kita sombong dan tidak kita membuat kita takabur. Itu syaratnya. Kita sunnah menyebut nikmat Allah selama nikmat itu yang kita sebut itu tidak membuat kita sombong dan tidak membuat kita menjadi orang yang takabur. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadits, dalam Al-Qur'an surah Al-Duha ya. Fa amma bi ni'mati rabbika fa hadits, dan atas nikmat-nikmat Tuhanmu hendaknyalah engkau menyebutnya. Kemudian fiqhul hadis yang ketiga adalah nasrul rasul sallallahu alaihi wasallam bi ru'bil adui minhu farrabu min jandihi sallallahu alaihi wasallam yataqaddamu baina yadayhi yaghzal wal qulubu qabla al qulub. Kemudian yang ketiga fiqhul hadisnya adalah Allah menurunkan pertolongan kepada baginda Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan rasa takut kepada para musuhnya sebelum bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Yang keempat, al-isbatul ahkami syar'iyyatun. Adapun ketentuan hukum pada hadis ini adalah faminha annahu la yaqassu iqa'u sholati fil masjid. Ketentuan hukum yang pertama yang didapatkan dari hadis ini adalah maka tidak diharuskan kita sholat di masjid. Artinya tidak, kita sholat pun berjamaah pun di luar masjid itu sah. Tidak seperti umat-umat sebelumnya. Al-aslu fil ardi at-taharatu. Nah, hukum dasar daripada bumi itu, ardi itu adalah at-taharatu, suci. Hukum dasar daripada bumi ini adalah, dasarnya adalah suci, kecuali ada yang membuatnya najis. At-tayammum yabihu ma mana'ul hadas kalma'i. Tayammum itu adalah ma yubahu ma mana'ahu al-hadasu kalma'i, yaitu memperbolehkan apa ma mana'ahu al-hadasu kalma'i, seperti air. Memperbolehkan apa yang tercegah darinya al-hadas kalma'i, sebagaimana air. Jadi tayamum itu adalah memperbolehkan sesuatu yang diperbolehkan seperti mana, sebagaimana penggunaan air. Misalnya kita mengandung hadas kecil, maka kita berwudu itu memperbolehkan sholat. Begitu pula dengan tayamum. Dengan bertayamum itu adalah kita memperbolehkan apa yang tercegah daripadanya karena kandungan hadas. Wa hadza mazhabu Abu Hanifah. Wa yusalli bihi ma syaa min fadlin wa naflin ma lam yuhdasu aw yajidul ma yanau badal mutlaqun. Adapun menurut mazhab Abu Hanifah, fa yusalli bihi ma syaa min fadlin wa naqli ma lam yuhdath aw yajidul ma bi annahu badal mutlaq. Adapun menurut Abu Hanifah, ini sangat penting. Adapun menurut Abu Hanifah, fa yusalli bihi ma syaa min fadlin. Orang yang bertayamum itu boleh melaksanakan sholat seperti sebagaimana diperbolehkan seperti wudhu. Nah, misalnya wudhu boleh sholat sunnah, boleh sholat wajib. Itu menurut Abu Hanifah. Nah ini, boleh apapun yang kita laksanakan, boleh. Boleh kita membaca Al-Quran, memegang mushaf, boleh. Itu menurut Abu Hanifah. Boleh juga melaksanakan sholat sunnah, boleh melaksanakan sholat fardu. Itu menurut Abu Hanifah. Li'annahu badalun mutlak. Karena dia itu adalah wudu itu sebagai badal mutlak, sebagai pengganti wudu secara mutlak. Jika orang tidak menemukan air, dia ganti dengan tayamum, maka dia adalah badal secara mutlak pengganti wudu. Itu menurut Abu Hanifah. Wa qala jumhur, adapun menurut jumhur pendapat sebagian besar para ulama, annahu yabihu as-salatu fardiyatan. Yang diperbolehkan dari tayamum itu. Itu kenapa ya saja? Tayamum itu menurut sebagian ulama itu hanya boleh untuk sholat fardu dan sholat sunnah, atau sholat sunnah saja gitu. Kenapa enggak bisa sampai sholat fardu? Fardu berikutnya kenapa bisa? Apakah tayamum itu dibatalkan? Sifat tayamum itu seperti apa gitu? Kenapa enggak boleh kita di fardu yang kedua gitu? Dari analisis daripada fikih hadis yang tadi dijelaskan, karena perbedaan pendapat para ulama itu, yang tayamum itu kedudukannya apa sih? Gitu. Kedudukannya kalau menurut Imam Ahmad itu adalah al-zimah, yaitu beda dengan pendapat para jumhur. Kedudukannya al-rukhsah. Kalau tayamum itu adalah rukhsah, keringanan. Jadi dia bukan pengganti wudu, dia keringanan. Jadi keringanan itu tentunya punya batasan. Kekuatannya rosah itu berbeda dengan al-azimah. Hukum dasar al-azimah itu, hukum dasar berbeda kekuatannya dengan hukum yang melihat daripada rosah, keringanan gitu. Misalnya seperti yang kita jelaskan sebelumnya, boleh bergerak dengan batasan begini, ada batasannya, kekuatannya. Misalnya dalam sholat, gerakan sholat misalnya terlalu gatal kan, itu boleh gerakan segini dengan ukuran daripada kemudaratan itu. Misalnya terlalu gatal ini boleh digaruk dengan ukuran gerakan yang diperbolehkan, jangan semuanya. Nah gitu, boleh bergerak tapi dengan ukuran. Artinya apa? Ada batasan daripada kebolehan itu. Sama juga misalnya rosok, contoh rosok yang lain juga ya. Ya, jamak, ya, jamak ya, atau ya merasakan makanan waktu korban ya, rasanya itu. Jamak kan tidak dalam, ada batasannya kalau rosok itu menjamak sholat, membasah sholat, ada batasannya, ada syarat-syarat tertentu. Berbeda dengan hukum dasar, boleh apa atau sunnah, wajib, makruh, haram, itu sudah apa namanya tidak menjadi tidak sama kekuatan hukumnya dengan umur sahih. Arti kekuatan daripada tayamum sebagai al-azimah sebagai rukhsah dan kekuatannya sebagai hukum dasar. Kalau Imam Abu Hanifah ini, maaf tadi menurut siapa ini? Abu Hanifah, bahwa kenapa diperbolehkan tayamum itu untuk semua? Karena dia beranggapan bahwa mutlak tayamum itu pengganti wudu. Artinya itu adalah sebagai hukum dasar bahwa tayamum itu memperbolehkan apa yang tidak boleh secara mutlak seperti hukumnya wudu. Nah, itu penjelasannya. Artinya dia sebagai hukum dasar. Kalau dia pendapat jumhur ulama yang tadi bahwa tayamum ini kedudukannya adalah sebagai rukhsah. Kan tohar itu kan pengganti wudu. Nah, misalnya kita lagi posisinya lagi naik gunung misalnya nih, jadi air agak lama, terus kita terkena najis seperti najis tipis atau kotoran hewan, itu gimana cara kita sholat saat sedangkan air nggak ada? Terima kasih pertanyaan yang berkaitan. Bagaimana cara mensucikan? Mengangkat najis itu kan tidak hanya dengan air, nih. Mengangkat najis itu juga menggunakan menggunakan tiga, nih. Air, tanah dan salah satunya batu, yaitu menghilangkan najis. Batu itu kan yang dikias di tempat-tempat hotel, misalnya kan tidak ada air gitu, dia menggunakan tisu, nah, termasuk bahan padat itu kan diperbolehkan selama zatnya zat dari Kemudian datang kepada baginda Rasulullah SAW. Fazakar tulah muzalika makola. Maka saya sebutkan cara saya itu saya sampaikan kepada Rasulullah. Makola. Rasulullah kemudian menyampaikan inna ma yamfika antakula biyadika hakadza. Maka cukup untukmu itu antakula biyadika dengan tanganmu itu hakadza seperti ini. Summa daraba biyadaihil arda darbatan wahidatan. Kemudian Rasulullah memukulkan ya, kedua tangannya ke bumi darbatan wahidatan, satu kali pukulan. Summa masaha asyimala al yamin. Kemudian beliau mengusap telapak tangannya yang belah kanan. Wazahira kambaihi. Dan kedua telapak tangannya. Wawajahuhu. Dan wajahnya. Muttafaqun alaih. Ini riwayat daripada Bukhari Muslim. Walafzul muslim api riwayat al-Bukhari. Wadarababu kafahil arda wa nafafihi masumah masabihi mawajahu wa kafahihi. Adapun dari riwayat dari Walafzul Muslim wa fi riwayat al-Bukhari, adapun yang diriwayatkan Imam Bukhari ada sedikit perbedaan lafaznya. Wa daraba kaffayhil arda, dipukulkan kedua telapak tangannya ke bumi. Wa nafaha bihima, kemudian dia tiup. Wa masaha bihima wajhuhu, kemudian diusaplah dengan kedua tangannya itu wajahnya. Kafahi dan kedua tangannya. Fa'aj janabat sabdan janabat. Nah, fikum hadisnya adalah laulama 'alal mujtahid idza badala al-jihadu wa hata lam yusib al-haqq. Jadi ini tidak ada celaan bagi orang yang berijtihad. Jadi seperti sahabat itu karena dia mendapatkan perintah Rasul adalah ini bainal udhulain, anak telinga. Kemudian kalau batas lebarnya ini panjang batas mana batas syari roksi, batas tumbuhnya rambut. Nah, termasuk di bawah ini termasuk adalah wajah di bawah. Tapi beda nanti penjelasannya bagi yang jenggotnya tebal dengan jenggotnya tipis. Khafif itu bagaimana caranya? Tuh. Tapi wajah yang dinamakan wajah adalah mana batas syari roksi, batas tumbuhnya rambut dan antara dua telinga. Ini yang harus itu saja mungkin yang bisa kami